Sehingga ku berdiri sepanjang malam, mengintai danau langit yang tersergam, demi menitip doa dan impian di saat melintas sang kelodan. Kau di sisiku sentiasa, Julia. Sama merasa seperti ku, Julia. Kita menjejati cinta yang sama.